sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aun al-Haris Shamat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang menjelaskan pula tentang dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara adab di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengangkat kedua tangan, yang mana di dalam hadis Anas tersebut dikisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berkhutbah di hari Jumat, meminta turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan istisqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan betul-betul rasa butuhnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa. Dan disebutkan di dalam riwayat yang kemarin bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadai, mengangkat kedua tangannya pada Jumat yang pertama, pada doa yang pertama ketika meminta hujan. Dan tidak disebutkan pada Jumat yang kedua bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini termasuk salah satu dari tata cara di dalam mengangkat kedua tangan. Naam zukira fi hadis Ibnu Abbas marfu'an wa mawqufan, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala secara marfu' dan juga secara mauquf, dan disahihkan sebagian para ulama annahu qala, bahwasanya sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan al-mas'alatu antarfa' yadaika hatwa mangkibaika au nahwahuma. Al-mas'alah, ketika berdoa, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa mas'alah, doa yang isinya permintaan, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk permintaan yang kau butuhkan, baik yang berkaitan dengan urusan duniamu maupun urusan akhiratmu. Antarfa' yadaika hatwa mangkibaik, hendaknya engkau mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua pundakmu. Nah, mengangkat kedua tanganmu sejajar dengan kedua pundakmu, au nahwahima, atau yang semisal dengan keduanya. Wal istighfara antushira bi usbu'in wahidah, adapun beristighfar cukup engkau mengisyaratkan dengan satu jarimu. Wal ibtihal antamudda yadaika jami'a, adapun al ibtihal doa yang di situ mengandung perkara-perkara yang besar seperti istisqa, meminta hujan, atau ketika terjadi wabah pandemi atau musibah-musibah besar, bencana alam yang lainnya. Antamudda yadaika jami'an, kata sahabat Abdullah bin Abbas, hendaknya engkau mengangkat, menjulurkan kedua tanganmu seluruhnya. Betul-betul diangkat secara mubalaghah, bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta. Ini diantara kaifiyah yang disebutkan di dalam asar Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang berkaitan dengan raf'ul yadaini fid du'a, adab di dalam mengangkat kedua tangan di dalam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-615. Qala al-muallif al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abu Ma'mar qala haddatsana Abdul Waris qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wa a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika minal haram wa a'udzu bika minal bukhl. Sanad hadis ini disebutkan oleh Malik rahimahullahu taala sampai kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala qala, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwaz, beliau yata'awwaz berdoa memohon perlindungan, memohon perlindungan maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tentunya keadaan seorang mukmin al-muwahid, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti meyakini satu-satunya zat yang berhak untuk dimintai perlindungan, dimintai pertolongan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh dia meminta perlindungan, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang berhak untuk dimintai perlindungan dari berbagai macam mara bahaya. Qala yaqulu, yang mana di dalam isti'adzah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma, ya Allah. Dalam lafaz ini, lafaz Allahumma ini adalah sebuah nida panggilan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan makna Allahumma itu adalah ya Allah. Allahumma maknanya adalah ya Allah. Dan dalam lafaz Allahumma di sini dihilangkan huruf nidanya. Huruf nidanya dihilangkan. Aslinya ya Allah. Ya yang pertama ini adalah huruf nida, huruf yang dalam bahasa Arab memiliki makna panggilan. Dalam bahasa kita apa artinya? Wahai. Ya Allah. Naam. Allahumma di sini dihilangkan huruf nidanya, wa uwidha an ya'in nida bil mim as-sakinah, dan digantikan dari ya nida yang dihilangkan tadi dengan mim yang disukun, mim as-sakinah fi akhiriha thumma syuddida, ditambahkan mim di akhirnya kemudian di tasydid. Allahumma. Naam, jadi mim yang ada di akhir ini adalah sebagai ganti dari ya nida yang dibuang di awalnya. Maka oleh karena ini tidak boleh dikumpulkan antara iwat dan muawat, tidak boleh dikumpulkan antara nam ya dan mim ini. Maka tidak boleh dikatakan ya Allahumma. Tidak boleh engkau mengatakan di dalam berdoa ya Allahumma. Cukup engkau mengatakan Allahumma. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni as'aluka. Naam, ini makna dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan lafaz Allahumma. Ini adalah nida panggilan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. A'udzu di dalam lafaz ini terdapat makna iltija ilallahi azza wa jal wal i'tisam ilaih bi an yahmiyal abd wa an yaqiyahu mimma sta'adha min. Di dalam lafaz naam al-audh, a'udhu, aku berlindung kepadamu ya Allah, di dalamnya terdapat iltija, naam bentuk seorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah, demikian dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang bisa memberikan semua permintaannya dan bisa memberikan perlindungan kepadanya. Iltija ilallah i'tisam ilaih bi an yahmiyal abda, naam, yang mana dengan sandaran dan bentuk kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia mengharapkan bahwasanya Allah akan menjaga dirinya dan memberikan perlindungan kepadanya, mimma sta'adza min, dari apa-apa yang dia berlindung darinya. Berlindung dari mara bahaya, berlindung dari berbagai macam bentuk musibah dan kejelekan. Naam, dia iltijaknya, kembalinya, bentuk pasrahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengucapkan lafaz ini. A'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. qala minal kasali. Di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung yang pertama adalah dari al-kasal. Apa itu al-kasal? Al-kasal huwa kusurul himmah wa tarahi al-azimah anil qiyami bima fihi maslahatun lah min umuri dunya wa akhiratah. Al-kasal itu adalah kusurul himmah, rendahnya keinginan, wa tarahi al-azimah, dan menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Sesuatu yang mana itu sebenarnya memiliki manfaat bagi dirinya, baik yang berkaitan dengan urusan dunianya maupun akhiratnya. Ini al-kasal. Dalam bahasa kata bahasa kita ringkasnya apa? Malas. Sifat malas, suka menunda-nunda dari untuk segera melakukan kebaikan, tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang itu hakikatnya memiliki kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Dia terjangkiti dengan sifat al-kasal, malas. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini, yaitu al-kasal, sifat kemalasan. Dan di dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara al-kasal dengan al-ajiz. Karena sifat al-kasal dan al-ajiz ini memiliki makna yang hampir mirip, memiliki kesamaan makna. Makanya di dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari dua sifat ini secara bersamaan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keduanya. Fahuma tarkun lil amal bima yufidul abd. Fal ajz tarkun lisyai li'adamil qudrati alaih, wal kasal tarkus syai' tarkun lisyai' li'adami iradatihi. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari kedua sifat yang jelek ini? Yaitu karena keduanya adalah sama-sama bentuk meninggalkan suatu amalan yang bisa memberikan faedah kepada seorang hamba untuk kebaikan dirinya sendiri. Tapi karena ada al-kasal, dia tidak jadi beramal. Karena ada al-ajiz, dia tidak jadi beramal kebaikan. Fal-ajiz, maka sifat al-ajiz, kelemahan, itu adalah tarkun lisyai' li'adamil kudrati alaih. Meninggalkan sesuatu karena ketidakmampuan. Tidak mampu, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu tersebut. Adapun al-kasal, tarkun lisyai' li'adami iradatihi. Meninggalkan sesuatu karena tidak adanya kemauan. Yang pertama apa? Meninggalkan sesuatu karena enggak punya kemampuan, ajiz, lemah. Dan yang kedua, meninggalkan sesuatu karena tidak ada kemauan, tidak ada iradah, tidak ada kehendak, malas. Maka dua perkara yang jelek ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keduanya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan, dari kelemahan, sehingga dengan adanya dua sifat yang jelek itu, aku tidak bisa mengerjakan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan ketaatan yang bisa mendekatkan diriku kepadamu ya Allah Subhanahu wa taala. Ini makna dari al-kasal adalah meninggalkan sesuatu karena tidak adanya keinginan, karena kurangnya himmah yang ada pada dirinya. Qala wa a'udzubika minal jubni. Kemudian yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-jubn. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sifat ini dengan sifat al-bukhl. Kalau di dalam hadis ini disebutkan di akhir, wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal harami wa a'udzubika minal bukhli. Kita lewati dulu 6 lafaz al-haram dan akan kita bahas terlebih dahulu lafaz al-jubn dan al-bukhl, karena memiliki makna yang mirip, dan juga karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan kedua sifat ini di dalam hadis atau doa yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keduanya, Allahumma inni a'udzubika minal jubli wal bukhl. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari sifat al-jubn, sifat pengecut, wal bukhl, dan sifat kebakhilan. Mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan keduanya, baik di dalam hadis ini maupun di dalam hadis yang lainnya disebutkan secara berurutan? Li'anna kullan minhuma tarkun lil ihsani ilan nasi wa naf'ihim. Faida kana tarkul ihsani ilaihim wa naf'ihim bil mal fahada yusamma bukhla. Wa idza kana la yuhsin ilaihim bi badani fahada yusamma jubanan. Alasan dari Nabi SAW mengumpulkan dari dua sifat ini, beliau berlindung dari dua kedua-duanya karena setiap dari keduanya adalah tarkun lil ihsani ilan nasi wa naf'ihim. 6. Meninggalkan berbuat baik kepada manusia dan memberikan manfaat kepada mereka. 6. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa berbuat baik kepada manusia, berbuat ihsan kepada sesama saudaranya. 6. Tapi karena ada dua sifat ini, seseorang jadi terhalangi. Jadi terhalangi. Juben dan juga al-bukhl bisa menghalangi seseorang berbuat ihsan, dia bisa meninggalkan perbuatan ihsan, berbuat baik kepada manusia. Maka apabila seseorang meninggalkan berbuat ihsan kepada orang lain, tidak mau memberikan manfaat kepada manusia yang berkaitan dengan urusan harta, dia tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya, maka ini dinamakan apa? Bukhlan. Disamakan bakhil, sifat pelit, sifat asyuh, yang juga pernah kita bahas pada bab-bab sebelumnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Wa idza kana la yuhsin ilaihim bi badani fa hadza yusamma jubnan. Dan apabila seseorang tidak mau berbuat ihsan, tidak mau berbuat baik kepada orang lain yang berkaitan dengan badannya, tidak mau mengeluarkan tenaganya untuk berbuat ihsan kepada orang lain, maka ini dinamakan jubnan, dinamakan sebagai sifat al-jubn atau sifat pengecut. Naam, dan ini naam berbeda dengan sifat al-haya, sifat malu, itu tidaklah mendatangkan melainkan kebaikan. Adapun yang menghalangi seseorang dari berbuat kebaikan itu bukan sifat haya, akan tetapi sifat kelemahan, sifat al-jubn dan juga sifat al-bukhl yang Nabi SAW berlindung dari itu semua. Qala wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika minal haram. Kemudian Nabi SAW juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat al-haram. Apa itu al-haram? Al-haram yaitu adalah al-kibar, usia tua. 6. Mimma indama yuraddu ila arzalil umur. Ketika seseorang itu dikembalikan kepada umurnya yang paling rendah, kekuatannya yang paling lemah, biasanya adalah di masa tua. Ketika seorang di masa tuanya, seringnya adalah penglihatannya berkurang, pendengarannya juga berkurang, akalnya juga apa? Berkurang, menjadi kurang pendengarannya, tidak bisa melihat dengan jelas, rabun, atau pengingatannya juga berkurang, yang disebut dengan pikun. Inilah makna al-haram. 6. Masa kelemahan yang ada pada seseorang ketika dia sudah menginjak masa tua. Apa maknanya Nabi SAW berlindung dari al-haram? Bukan berarti Nabi SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ta'jilul wafah. Bukan berarti Nabi SAW meminta supaya segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau bertemu dengan usia tua, tidak. Akan tapi yang diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-haram, 6, usia tua dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak bisa menikmati penglihatan, pendengaran dan akalnya. 6. Oleh karena ini Nabi SAW juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa yang lain. Nabi mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritsa minna. Ya Allah, berilah kenikmatan kepada kami dengan pendengaran-pendengaran kami, dengan penglihatan-penglihatan kami, dan juga berilah kenikmatan kepada kami dengan kekuatan-kekuatan kami selama engkau menghidupkan kami. Selama kita masih diberikan umur panjang meskipun itu sudah masuk tua, masa tua, waja'alhul waritsa minna, dan jadikan itu semua tetap ada pada kami sampai akhir hayat. Jadi yang diminta oleh Nabi SAW yang beliau berlindung darinya adalah masuk dalam masa tua dalam keadaan penglihatannya lemah, dalam keadaan pendengarannya lemah, dan juga ingatannya lemah. Ini yang disebut dengan al-haram. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya terus diberikan kenikmatan penglihatan, kenikmatan pendengaran, dan kenikmatan ingatan sampai akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa a'udzu bika minal bukhl, dan yang terakhir tadi beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dan aku berlindung kepadamu dari al-bukhl, dari sifat pelit, dari sifat kebakhilan, yang mana itu bisa menghalangi seseorang dari berbuat ihsan, berbuat baik yang berkaitan dengan harta bendanya. Inilah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki makna yang luas, yang mana ini tentunya dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya diikuti oleh umatnya, dan tentunya supaya dia mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni a'udzubika minal kasal, wa a'udzubika minal jubn, wa a'udzubika minal haram, wa a'udzubika minal bukhl. Adapun penjelasan Asy'ari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan doa ini, insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.